Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim De Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat Yusuf ya. Pada pertemuan lalu kita sampaikan bahwasanya akhirnya Binyamin ditahan di kerajaan karena tertuduh telah mencuri piala raja ya. Dan kemudian kakak-kakaknya yang 10 orang mereka sudah putus asa. Ya, kayaknya tidak bisa merayu Yusuf alaihissalam atau merayu kerajaan untuk menukar Binyamin dengan salah seorang dengan mereka. Ya. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan lalu, falam mastai asuminhu khalasu najiyya. Tatkala mereka sudah putus asa, ya, dari Yusuf, ya, kemudian mereka pun berbisik-bisik di antara mereka. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah. Berkata yang paling besar di antara mereka, tidakkah kalian tahu ya bahwasanya anna Allah qad akhadha 'alaykum anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah. Sungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian. Kita sudah berjanji bahwasanya kita tidak boleh membiarkan Binyamin. Kita harus bawa pulang Binyamin kepada ayah, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Wa min qablu ma farattum fi Yusuf. Dan sebelumnya kita sudah berbuat kesalahan tentang Yusuf juga berkaitan dengan ayah. Ya, Yusuf telah kita buat kesalahan. Falan abrahal ardu hatta ya'dhana li abi. Maka aku tidak akan meninggalkan kota Mesir ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk balik. Au yahkumullahu li, atau Allah beri memutuskan hukumnya bagiku. Wa huwa khairul hakim, dan sebaik-baik memberi keputusan. Jadi yang paling besar tidak mau pulang. Dia malu ketemu ayahnya. Merasa bersalah, ya. Padahal mereka sudah berjanji. Kalau apapun yang terjadi pada Binyamin, mereka harus pertahankan. Binyamin harus pulang bersama mereka, karena sudah diwanti-wanti oleh ayahnya, bahkan sudah diambil janji. Sekarang ternyata Binyamin ketahuan mencuri. Dan mereka tidak bisa menukar Binyamin dengan seorang pun. Mereka sudah berusaha rayu, tapi sang pembesar, yaitu dalam hal ini Yusuf alaihissalam, tidak mau terima. Kita lanjutkan pada ayat 81, maka sang kakak yang paling tua ini berkata kepada adik-adiknya, irji'u ila abikum faqulu ya abana. Kembalilah kalian kepada ayah kalian. Dan ucapkanlah kepada ayah kalian, terangkan dengan jujur, ya abana inna banaka sarq. Wahai ayah kami, sungguhnya putramu yaitu Binyamin telah mencuri. Ya, Binyamin telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami tidak menyaksikan ya kecuali apa yang kami ketahui ya, illa bima alimna ya. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan kami sama sekali tidak mengetahui perkara yang gaib. Was'alil qaryata allati kunna fiha, tanyalah kepada penduduk negeri yang kami berada di situ, penduduk kota Mesir. Wal 'ira allati aqbalna fiha, tanyakan pula lah perkara ini kepada rombongan kafilah dagang yang datang bersama kami ke Mesir. Wa innallaha shadiqun, dan kami sungguh-sungguh jujur dalam hal ini. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Maka Nabi Yakub ayah mereka berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Kalian memandang baik perbuatan buruk kalian. Fa sabrun jamil. Dan maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya, anak-anakku kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi, akhirnya kakak mereka ini mengajarkan kepada adik-adiknya. Dia tidak mau pulang. Udah kalian pulang, bilang sama bapak, lapor apa yang terjadi. Maka pulanglah mereka ke Palestine. Ketemu ayahnya dengan penuh kesedihan, ternyata Binyamin tertahan, Yusuf sudah hilang, Binyamin tertahan, kakak mereka paling tua tidak mau pulang. Ya. Maka katakanlah mereka berkata, inna banaka sarak, wahai ayahanda, anakmu Binyamin mencuri. Wa ma syahidna illa bima 'alimna, kami tidak menyaksikan kecuali yang kami lihat. Kami lihat kenyataannya dia mencuri. Ternyata didapati dalam sukatannya ada piala raja. Dia mencuri, kami itu yang kami lihat. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, kami tidak tahu hal ghaib. Ya, ada dua tafsiran yang mengatakan kami tidak tahu kalau ternyata dia bakalan mencuri ayahanda. Kami tidak menduga adik kami ini Binyamin bakalan mencuri. Ternyata dia mencuri. Ini perkara ghaib yang kami tidak ketahui. Ada juga tafsiran mengatakan wa ma kunnal ghaibi hafizin, kami tidak tahu bagaimana kejadiannya, tapi intinya dia mencuri. Kami tidak tahu bagaimana ceritanya, kok tiba-tiba dia diketemukan ada piala dalam suketannya. Ya. Kemudian mereka sadar seakan-akan ayah mereka tidak percaya sama mereka karena mereka sudah pernah membohongi ayah mereka. Ya, bahkan mereka sangat berbuat drama, ya, berbuat drama, menangis, ya, pulang malam-malam. Sebagaimana kita ceritakan ketika mereka mengatakan Yusuf telah dimakan oleh serigala, mereka berdosa dan ayah mereka tahu mereka berdosa. Ketika mereka laporkan kedua kali bahwasanya Binyamin adiknya Yusuf mencuri, mereka khawatir dituduh juga berdusta, maka mereka berkata, was'alil qaryata allati kunna fiha, wahai ayahanda, kalau engkau tidak percaya, tanyakanlah kepada negeri yang kami berada di situ. Jadi peristiwa ini masyhur, rame, karena pihak kerajaan bikin pengumuman bahwasanya nafkidu suwa al-malik, kami kehilangan piala raja. Pengumuman tersebar di Mesir, para kafilah-kafilah dagang yang datang pun tahu. Sehingga kalau ayahanda tidak percaya, tanyakanlah kepada penduduk kota Mesir, was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyakanlah kepada penduduk kota. Qaryata maksudnya ahlul qaryati. Ya, tanyakanlah kepada penduduk negeri yang kami berada di negeri tersebut, di kota Mesir, ya. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan al-qarya di sini tidak ada majas. Artinya dia mengatakan tanyakanlah negeri Mesir. Bukan penduduk negeri Mesir, tapi tanyakanlah kepada kota Mesir karena saking peristiwa tersebut tersebar seakan-akan dinding-dinding yang ada di kota Mesir, dinding-dinding kota Mesir pun tahu tentang kejadian tersebut. Was'alil qarya. Makanya ini adalah suatu bentuk penekanan metode orang Arab untuk menyatakan suatu hal yang sudah sangat tersebar. Was'alil qarya, tanyakanlah kepada negeri. Bukan lagi tanyakan kepada penduduknya. Tanyakanlah kepada kota Mesir, dinding-dindingnya, pohon-pohonnya, rumah-rumahnya. Ya, mereka akan beri kabar bahwasanya memang anakmu mencuri. Ini bukan dari kami aja. Kalau ayahanda tidak percaya, was'alil qarya, tanyakanlah penduduk negeri, tanyakanlah kepada negeri. Allati kunna fiha, yang kami berada di kota tersebut. Wal air allati aqbalna fiha. Dan juga tanyakanlah kepada kafilah dagang yang kami datang bersama. Kami dari Palestina berangkat bareng menuju ke Mesir. Dan mungkin kami juga pulang bareng. Mereka juga tahu kejadian ini. Kejadian tersebar bahwasanya Binyamin mencuri. Binyamin mencuri. Wa inna la sadiqun. Dan kami jujur, wahai ayahanda. Tentu ini membuat sangat sedih. Yakub alaihissalam tidak tahu ilmu gaib. Dia seorang nabi tapi tidak ilmu gaib. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia kemudian mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Justru sebaliknya, jiwa kalian menganggap perbuatan kalian yang buruk tersebutlah baik. Seakan-akan ayah mereka tetap menuduh mereka. Kalian enggak benar ini. Kalian jiwa nafsu kalian buat menghiasi kalian untuk berbuat, menganggap perbuatan buruk kalian sebagai suatu kebaikan. Kalian tetap salah, mereka tetap disalahkan oleh ayah mereka Nabi Yakub. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang hal ini. Bagaimana sikap Nabi Yakub alaihissalam kepada kakak-kakaknya Yusuf yang seakan-akan ketika melapor Binyamin mencuri, seakan-akan Nabi Yakub tidak menerima laporan tersebut. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya, ini kalau tidak salah pendapat Ibnu Athiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, dia mengatakan bahwasanya kali ini Yakub berprasangka dan prasangkanya salah. Dia menyangka bahwasanya ini kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam berdusta. Bahwasanya Benyamin tidak mencuri, cuma mereka telah membuat perbuatan atau makar atau tipuan sehingga Benyamin pun tertahan karena mereka cemburu juga kepada Benyamin. Ya, karena ketika mereka menjauhkan Yusuf dari rumah, yahrulakum wajhu abikum, ketika awal-awal mereka ingin menjauhkan Yusuf dari rumah, mereka berharap kalau Yusuf sudah tidak ada dari rumah mereka, maka ayah mereka akan fokus sayang kepada mereka, kakak-kakak Yusuf. Namun kenyataannya tidak demikian. ketika Yusuf sudah hilang dari rumah mereka, ternyata ayahnya masih memalingkan kasih sayang kepada Binyamin, adik kandungnya Yusuf. Sehingga mereka juga tidak suka sama Binyamin sebenarnya. Sehingga ada banyak hal yang membuat Nabi Yakub menuduh mereka dengan tuduhan, bersuudzon kepada mereka. Pertama, sikap mereka terhadap Binyamin, yang mereka masih cemburu kepada Binyamin. Yang kedua, perbuatan mereka sebelumnya. Jadi Nabi Yakub mengkias, mengkiaskan, menganalogikan, dulu kalian telah membohongi aku tentang perkara Yusuf, ya, tentang perkara Yusuf. Sehingga kalian sekarang, sebagaimana kalian dulu tidak jujur, sekarang kalian juga tidak jujur. Meskipun kalian bilang, tanyakan kepada penduduk Mesir, tanyakan kepada para kafilah dagang. Kalian dulu juga datang malam-malam nangis ya, padahal bohong ya. Bahkan disebutkan pada Syurah Al-Qadhi, ada seorang wanita kemudian melaporkan datang tentang suaminya begini-begini sambil nangis-nangis ya. Maka sebagian yang hadir mengatakan ini wanita terzalimi, nangis-nangis. Kemudian kata Syurah Al-Qadhi rahimahullah, berkata, jangan dulu, tunggu dulu. Kita harus dengar dari suaminya dulu. Jangan cuma dengar dari satu pihak. Kalau cuma tangisan membenarkan, bukankah saudara-saudara Yusuf dulu-dulu waktu datang lapor Yusuf dimakan serigala, mereka juga nangis. Waja'u abahum isya'a bukun, mereka juga nangis. Tapi nangisan bohong. Ya, bersandiwara ya. Betapa banyak penjahat pandai bersandiwara dengan tangisan. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, karena dia tidak tahu ilmu gaib, dia membangun dugaan beliau alaihissalam berdasarkan masa lalu. Bahwasanya mereka pernah membohongi dia, bahkan bersandiwara, bahkan nangis, bahkan bawa baju Yusuf yang penuh berlumuran darah, semuanya kebohongan. Maka apa yang menghalang mereka untuk berbohong lagi kali ini? Sehingga Nabi Yakub alaihissalam berprasangka buruk kepada mereka, meskipun dia tidak mengatakan dengan terus terang, dia hanya mengatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, jiwa kalian yang justru merasa indah perbuatan buruk kalian. Ini pendapat sebagian ulama dengan mengatakan bahwasanya zonnya, persangkaannya Nabi Yakub keliru, dan para nabi mungkin saja salah dalam hal ini ya, apalagi persangkaan tersebut tidak dia ungkapkan ya, dia hanya menyampaikan kalian begini dan begini ya. Ini pendapat, dan pendapat ini saya rasa kurang kuat ya. Pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Al-Alusi rahimahullahu taala dalam tafsirnya Ruhul Maani. Beliau menyebutkan bahwasanya maknanya adalah Yakub alaihissalam tetap mencela mereka bukan karena mereka tidak jujur, mereka jujur, tapi mereka punya andil dalam tertahannya Binyamin, mereka punya andil. Di antara hal yang menunjukkan mereka punya andil, kenapa Binyamin tertahan? Yang pertama, ketika ditanya oleh pihak kerajaan, bagaimana kalau kalian mencuri? Mereka mengatakan, qalu man wujida fi rahlihi fahuwa jazau. Ya. Man wujida wujida fi rahlihi fahuwa jazau. Ya. Mereka berkata qalu jazaohu mawujida fi rahlihi fahuwa jazaohu, kata mereka, siapa yang ketahuan ada piala di suketannya maka dia ditangkap, diperbudak. Ini padahal fatwa ini tidak berlaku dalam syariat Bani Israel. Harusnya mereka berkata siapa yang ketahuan mencuri tangkap. Kenapa mereka berfatwa ketika ditanya bagaimana kalau ketahuan, mereka mengatakan siapa yang ketahuan ada piala di suketannya maka ditangkap. Padahal adanya piala dalam suketan belum tentu pencurian. Ya. Jadi mereka yang punya andil sampai Binyamin tertahan karena mereka salah berfatwa. Harusnya mereka fatwanya siapa yang ketahuan mencuri, terbukti mencuri maka ditahan. Itu dalam fikih Bani Israel. Tapi mereka tidak mengatakan demikian. Mereka mengatakan siapa yang ketahuan ada piala di suketannya maka ditangkap, padahal keberadaan piala dalam suketan belum tentu menunjukkan pencurian, belum tentu menunjukkan pencurian. Tapi ini berarti kesalahan kembali kepada mereka. Yang kedua, ya ketika dituduh Binyamin mencuri, mereka ikut mempermantap tuduhan tersebut. Sebagaimana mereka berkata qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau anak-anak ini mencuri, Binyamin mencuri, maka saudaranya sebelumnya Yusuf juga mencuri. Seakan-akan itu hal yang biasa, ini dari keturunan pencuri. Seakan-akan demikian. Dan ini adalah ejekan bagi bagi Binyamin dan mendukung bahwa Binyamin memang kalau mencuri wajar. Seakan-akan wajar. Makanya mereka berkata, "Iyasrik faqad saraqa akhulahu min qabl." Kalau ini Benjamin mencuri wajar karena kakaknya sebelumnya Yusuf juga mencuri. Seakan-akan mereka dari keturunan pencuri. Ini ternyata adalah mencela Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi mereka punya andil dalam tertahannya Benjamin. Ini yang Allah alam. Al-Alusi mengatakan bahwasanya Yakub alaihissalam mencela mereka dari sisi ini. Ya, harusnya mereka bela. Harusnya bilang jangan dulu tangkap. Harusnya mereka tidak sembarang berfatwa. Oh, kalau ketahuan gini, harusnya mereka bicara yang benar, kemudian mereka cek dulu, pembuktian dulu, bukan dengan mudah mereka melepaskan adik mereka Binyamin ditahan oleh pihak kerajaan Mesir. Makanya Yakub berkata, "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra." Sungguhnya jiwa kalianlah yang telah menganggap baik perbuatan buruk kalian. Fasabrun jamil, tetapi aku tetap bersabar dengan sabar yang indah. Sabar yang indah yaitu sabar tidak mengeluh kepada manusia sebagaimana sudah kita jelaskan. Ada sabrun jamil ya. Sabar jamil itu tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh, mengadukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia, tapi mengeluhkan manusia kepada Allah, itu namanya sabrun jamil ya. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka seluruhnya ya, mendatangkan mereka seluruhnya, ketiga-tiga anakku yaitu Yusuf, kemudian Binyamin, dan juga kakak mereka yang paling besar. Innahu huwal alimul hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, al alim yang maha mengetahui, kemudian al hakim yang maha bijak dalam segala keputusannya ya. Perhatikan di sini, lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam justru semakin percaya, semakin yakin bahwasanya Yusuf akan segera kembali ketika di puncak-puncak kesulitan. Sebelumnya dia tidak pernah mengatakan demikian. Dia hanya menangis berdoa kepada Allah agar Yusuf kembali. Kemudian ketika kondisi semakin buruk, Binyamin juga hilang tertahan. Anak paling tua juga tidak mau pulang di saat puncak-puncak. Di saat puncak-puncak kesulitan, maka dia semakin yakin bahwasanya Allah akan mendatangkan mereka bertiga. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Dia ucapkan itu. Semoga Allah membalikkan mereka, anak-anakku, kepada aku seluruhnya justru ketika di puncak-puncak kesulitan. Dan ini diantara sunnatullah yang berlaku. Saya bacakan perkataan Al-Alusi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, fa'innahu qad jarat sunnatuhu ta'ala anna syiddata idha tanahat yaja'alu wara'aha farajan aziman. Beliau berkata, sunnatullah telah berlaku bahwasanya kesulitan jika sudah mencapai pada puncaknya menjadikan di balik kesulitan tersebut adalah pertolongan yang besar, solusi yang besar. Jadi ini sunnatullah berlaku. Kalau sudah kesulitan ada, kesulitan ketika sudah memuncak di puncak-puncaknya, idza tanahat itu di puncak-puncaknya, ya ja'alu wara'aha farajan 'aziman, maka di balik itu akan ada pertolongan yang besar. Ya, dan ini dalilnya sangat banyak ya. Dan ini diketahui oleh para anbiya. Ketika justru Yakub alaihissalam semakin pede untuk percaya kepada Allah, semakin merasa pertolongan segera datang ketika dia di puncak kesulitan, ketiga anaknya tertahan tidak pulang-pulang. Ya. Tidak pulang ya. Ini banyak seperti saya sudah pernah sampaikan dalam satu kajian, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika terjebak di laut merah, kemudian di belakangnya pasukan Fir'aun yang begitu ratusan ribu banyak, di depan ada kematian, di belakang ada kematian, tidak ada tempat lari. Maka murid-muridnya berkata, innal mudrakun, kita pasti ketangkap. Justru murid-muridnya atau pengikutnya mengejek Musa, "Wahai Musa, katanya mau selamat. Kita mau sekarang mau kemana? Kita pasti ketangkap. Di depan laut merah kita enggak mungkin nyebrang, di belakang ada pasukan Fir'aun yang begitu banyak, kita pasti mati." Saat itulah di puncak-puncak kesulitan justru Nabi Musa semakin pede dengan berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak, bersamaku Allah, Rabbku, dan Dia akan beri jalan keluar bagiku. Ya. Dan seperti itu ya. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika musuh-musuh dia bersama Abu Bakar dalam gua Jabal Thawr, musuh-musuh sudah di depan mulut gua, sampai Abu Bakar berkata, "Lau nadhara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah satu dari mereka tengok ke bawah pasti sudah lihat kita. Kita ketahuan mereka itu, sementara mereka pemuda-pemuda yang kuat membawa pedang-pedang yang terhunus. Di saat-saat genting tersebut justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan khawatir. Sungguhnya Allah bersama kita. Ya. "Ma dhannuka ya Abu Bakr bisnani Allahu thalithuhuma?" Bagaimana menurutmu hai Abu Bakar tentang dua orang yang Allah ketiganya? Jadi sunnah berlaku, sunnatullah berlaku. Kalau di puncak kesulitan biasanya di balik itu ada pertolongan yang besar. Ya, kata Nabi SAW, inna ma'al usri yusra, sebenarnya juga Al-Quran, ya, inna innal faraja ma'al karbi, sungguhnya pertolongan bersama dengan penderitaan. Ya, sebenarnya pertolongan datang bersamaan dengan kesulitan, bersama dengan kesulitan. Maka demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihissalam ketika anaknya tertahan, Benyamin, ya, dan Yusuf sudah entah kemana. Kemudian anak paling tua juga tidak mau pulang, maka dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semua kepadaku. Kemudian dia berkata innahu huwal alimul hakim. Allah yang Maha mengetahui. Nah, Allah Maha bijak. Subhanallah, dia serahkan semua ini dilakukan di balik hikmah. Meskipun saya tahu atau tidak tahu, Allah Hakim bijak. Allah menjadikan Yusuf hilang, Allah menjadikan Benyamin tertahan, Allah menjadikan kakaknya enggak mau pulang, semua dibangun di atas ilmu dan hikmah. Karena Allah Al-Alim Al-Hakim. Itulah di saat-saat genting kita tetap husnuzan kepada Allah, ya. Kita yakin di balik semua itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Kita mungkin enggak sampai akal kita. Tapi yakinlah di balik semua yang terjadi musibah apapun, kegentingan yang sangat sudah memuncak, sudah klimaks, yakinlah di balik itu semua ada hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian kata Allah wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Kemudian dia pun berpaling dari mereka, Nabi Yaqub berpaling dari anak-anaknya, kemudian dia berkata ya asafa ala Yusuf. Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Itu kesedihanku. Asafa maksudnya syiddatal huzn. Ya Allah, betapa sedihnya aku terhadap Yusuf. Wa biyadhat aynahu minal huzni. Maka kemudian kedua matanya menjadi putih, ya, karena kesedihan yang amat sangat, ya. Fahuwa kadhim, dan dia menahan amarahnya kepada anak-anaknya, ya. Di sini lihat Nabi Yaqub alaihissalam begitu saking sedihnya sampai kedua matanya menjadi putih. Ada mengatakan maksudnya penglihatannya menjadi sangat lemah, tapi dia masih bisa melihat. Ada yang mengatakan dia buta, benar-benar buta karena saking sedihnya air matanya terus beraktivitas nangis sampai akhirnya tidak bisa melihat. Sampai buta. Kemudian dia berkata, "Ya asafa ala Yusuf," maka dia ingat lagi kepada Yusuf. Dia ingat lagi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa ingat lagi kepada Nabi Yusuf? Karena Yusuf yang merupakan sumber segala kesedihannya. Adapun Benyamin hilang itu semakin melengkapi kesedihannya. Kakak nomor satu juga tidak mau pulang, ini melengkapi. Tapi asal muasal daripada kesedihan adalah terpisahnya dia dari Yusuf puluhan tahun. Ya. Yang sebelumnya tidak pernah mengatakan demikian, ketika kesedihan bertumpuk, ingat lagi kepada Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Ya Allah, betapa sedihnya aku terhadap Yusuf. Wa biyadhat aynah, maka kedua matanya menjadi buta karena saking banyak menangis. Fa huwa kadhim, dan dia menahan. Al kadhim di sini, ya, ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan fa huwa kadhim, di kadhim itu kadhmu apa yang disebutkan dari bahasa Arab, ya, dikatakan bahwasanya kadhmu siqa itu kalau tempat air sudah full, diisi air seperti tempat air yang terbuat dari kulit, diisi air, kalau sudah full diikat ujungnya. Kalau tambah lagi sudah akan meluber, itu namanya kadham. Jadi sebentar lagi meluber. Sudah full diikat, sebentar lagi meluber air tersebut. Itu namanya kadham, kadhmus siqa. Ya. Jadi kemudian dibawa kepada makna, bahwasanya orang kalau sudah namanya kadhim, maksudnya dia sudah menahan, mau meledak, mau keluar. Ya. Apa yang dia tahan, sini ada khilaf. Ada yang mengatakan dia menahan amarah kepada anak-anaknya. Dia sabar, dia tidak, kalau dia marah wajar. Dia anak-anaknya kurang ajar, durhaka, telah memisahkan dia daripada adik mereka Yusuf masih kecil. Dan bagaimana sih adik mereka, Allah alam gak tahu. Kurang ajar, betapa tega memisahkan, mencelakakan adik mereka sendiri. Betapa tega mereka anak-anaknya ini memisahkan antara Yaqub dengan Yusuf alaihissalam. Sekarang mereka bikin masalah lagi, adik Yusuf tidak bisa kembali. Jadi dia benar-benar marah, menahan amarah. Fahuwa kadhim, sedih bercampur dengan amarah. Ini pendapat pertama. Saking sedihnya sampai matanya putih kemudian buta, dia menahan amarah untuk tidak marah kepada anak-anaknya. Karena dia mengatakan fasabrun jamil. Kesabaranku sabar yang indah. Sabar yang indah itu tanpa disertai dengan kemarahan. tanpa disertai dengan mengeluhkan Allah kepada manusia, curhat kepada manusia, tidak. Pendapat yang lain mengatakan fahuwa kadhim, maksudnya dia menahan kesedihannya, makdzum, ya. Kesedihannya sudah memuncak. Dan ini cocok kayaknya pendapat kedua ini kuat ya, artinya karena memang kesedihan dia sudah bertumpuk dari Yusuf hilang, kemudian sekarang Binyamin, kakak nomor satu juga tidak mau pulang, sehingga sudah kesedihan sudah di puncak kadhim, seperti tadi tempat air yang kalau diisi akan tumpah, sudah di puncak. Ya. Akhirnya ketika dia menahan kesedihan yang sangat besar itu, anak-anak ini komentar lagi. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka anak-anaknya ini komentar lagi setelah Yakub mengatakan ya asafa ala Yusuf, betapa sedih ya aku kehilangan Yusuf. Ya tentu ini kesalahan mereka anak-anak ini. Anak-anak ini komentar lagi. Harusnya diam aja, mereka tahu mereka sumber kesalahan. Mereka yang bohongi bapak mereka puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang mereka masih bohongi bapak mereka. Kemudian Nabi Yakub ingat kepada putranya, ya asafa ala Yusuf, betapa sedih kesedihanku dengan hilangnya Yusuf. Anak-anak komentar, kakak-kakaknya Yusuf komentar. Mereka berkata, qalu tallahi, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf. Engkau terus-menerus ingat-ingat Yusuf, tidak berhenti. Sudah puluhan tahun masih ingat Yusuf. Sekarang Binyamin hilang, ingat Yusuf lagi. Sudah itu, maksudnya lupakan aja sudah Yusuf. Kenapa harus diingat-ingat? Tafta'u tadhkuru Yusufa, kau tidak berhenti-berhenti mengingat Yusuf. Hatta takuna haradan, sampai kau menjadi harad. Harad itu ada yang mengatakan saking sedih sampai kurus, namanya harad. Ya. Ya, ada yang mengatakan maradon musfian ilal halak, yaitu penyakit yang membuat kau binasa. Au takunu minal halikin, au takuna minal halikin, atau kau mati. Artinya kau ingat-ingat Yusuf, badanmu kurus sampai kau seakan-akan sudah mau mati, atau kau bakalan mati gara-gara ingat Yusuf. Ini menunjukkan bahwasanya kesedihan bisa membuat orang meninggal, dan banyak. Kesedihan yang mendalam membuat orang bisa meninggal dunia. Ya. Bisa membuat orang meninggal dunia. Ya. Sehingga anak-anaknya kemudian menyindir bapak mereka. Enggak berhenti ingat Yusuf terus. Lihat badanmu haradhan. Sampai kurus. Ya. Autakuna minah, kau hampir mati atau kau bakalan bisa meninggal gara-gara sedih ingat Yusuf terus. Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sang ayah, Yakub alaihissalam, dia tidak mencela mereka, dia hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengadukan bathi wa huzni, kesedihanku hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu ya dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Perhatikan di sini kata Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku hanyalah mengadukan. Aku hanyalah mengadukan atau mengeluhkan, mengadukan. Bas nama ashubasi wa huzni, bas dan al huzn, al bas. Kemudian al huzn. Apa bedanya antara al bas wal huzn? Apa bedanya? Ada dua pendapat, ya. Secara umum ada beberapa pendapat, tapi ini khilaf. Ada yang mengatakan pendapat pertama, bahwasanya al bas adalah syiddatul huzn, al bas sama dengan syiddatul huzn. Al-bath adalah kesedihan yang sangat parah. Puncak kesedihan. Saking puncaknya, al-bath itu kan bahasa Arab asalnya adalah penyebaran, seperti basariyah, Allah menyebarkan angin, ya. Di antaranya kalau kita lihat ada live tulis al-bath al-mubashir, yaitu siaran langsung. Jadi al-bath itu ingin menyebarkan. Al-bath artinya apa? Wa batha fiha min kulli dabbah, kata Allah tebarkan di atas muka bumi seluruh hewan-hewan melata. Al-bath itu bahasa Arab artinya menyebarkan. Artinya begitu puncak kesedihan seorang, kalau sudah mencapai derajat al-bath, dia tidak bisa tahan, dia harus curhat. Harus dia curahkan, curahan hati. Kalau dia enggak curhat, dia repot karena sudah pada puncak kesedihan. Nah, kata Nabi Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku mengadukan selalu-selalu kepada Allah. Sehingga maknanya aku selalu mengadukan kepada Allah, ya. Aku selalu mengadukan kesedihan kepada Allah. Kesedihanku kepada Allah. Sama saja kesedihan ringan atau berat. Ringan al-huzn atau berat. Semuanya aku keluhkan kepada Allah. Aku tidak pernah keluhkan kepada manusia. Ini tafsiran pertama. Jadi al-bath artinya siddatul huzn. Kesedihan yang sangat parah. Al-huzn adalah kesedihan yang biasa. Pendapat yang kedua. Ini disinggung oleh Tahir bin Ashur. Ini disinggung oleh Ash-Shawkani. Dalam apa ini, Fathul Qadir. Adapun Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Dia menyebutkan al-bath adalah al-bath, yaitu kekhawatiran tentang apa yang terjadi di kedepan, kekhawatiran tentang apa yang terjadi di depan. Dia mirip dengan gham, ya, tapi dia berkaitan dengan Yusuf. Artinya dia mikir Yusuf, enggak tahu ke depan bagaimana, dia pikirkan itu sehingga sedih. Nggak tahu Yusuf ini apa yang terjadi pada dia. Hidup atau tidak. Hidup, tapi hidup kalau hidup kemana, gimana nasibnya. Apakah jadi budak, apakah jadi pembantu, apakah disiksa oleh orang. Dia nggak tahu, membuat dia gelisah terus. Adapun al-huzun tentang masa lalu. Al-huzun, kesedihan terkait masa lalu. Dan dalam hal ini, terkumpul pada Yakub kedua-duanya. Kedua-duanya terkumpul pada Yakub. Pada Yakub. Dari sisi mana? Dia sedih atas hilangnya Yusuf pada masa lalu. Maka dia hazan. Al-huzan. Dia sedih dengan hilang terpisahnya dari Yusuf. Sejak masa lalu, puluhan tahun lalu, dia sudah sedih. Kemudian dia masih sedih tentang apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia bingung. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu ilmu gaib. Ilmu gaib. Inilah yang membuat terkumpul ala huzn dengan al-bath kepada Nabi Yakub sehingga dia menangis. Al-Hasan al-Basri mengatakan, menurut pendapat Hasan al-Basri, Yakub terpisah dari Yusuf selama 80 tahun dan setiap hari dia menangis. Wa huwa ahabbu khalqillah ila Allah, dan ketika itu dialah orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah ketika itu Nabi Yakub alaihissalam, tapi dia menangis setiap hari. Dia menangis setiap hari. Jadi manusia ikhwan, ini juga pelajaran bagi kita. Bosnya bukan berarti ketika kita diuji, dikasih musibah, bukan berarti Allah benci sama kita. Kalau memang musibah adalah tanda kebencian, berarti Yakub adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Tapi justru Nabi Yakub paling diuji oleh Allah ketika itu, diuji dengan terpisah dari, lebih mungkin lebih parah daripada ujian kurangnya harta, lebih parah daripada ujian sakit, penderitaan kelaparan, lebih parah ujian terpisah dari anak yang paling dia cintai. Buah hatinya, thamaratu fuadihi, terpisah. Kalau mati mungkin selesai. Kalau mungkin anak meninggal, ya sudah, mungkin menangis hari, dua hari, sebulan, dua bulan. Ini enggak, anaknya hilang entah kemana, dan dia tahu anaknya tidak mati. Karena Nabi Yusuf pernah berkata kepada ayahnya, ini ara, ayahanda, aku melihat, syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat, ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, rembulan, matahari sujud kepada aku. Berarti anaknya ini akan hidup. Bagaimana nasibnya enggak tahu. Ini yang membuat dia selalu sedih. Lain halnya kalau Yusuf sudah meninggal, selesai urusan. Yusuf masih hidup, dia tahu Yusuf masih hidup. Tapi bagaimana nasibnya dia enggak tahu. Ini sangat rindu ingin melihat anaknya. Sehingga tiap hari menangis. Jadi intinya ujian yang sangat dihadapi oleh Nabi Yakub sangat-sangat berat. Dan bisa jadi tanda cinta Allah kepada Nabi Yakub. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, Allah menguji mereka, ya. Man aradallahu man yuridallahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah memiliki kebaikan baginya, Allah berikan ujian kepadanya. Semua orang, kita lihat orang-orang soleh, orang baik, semuanya diuji. Enggak ada yang enggak diuji. Ujian mereka rata-rata berat. Tapi kita lanjutkan. Maka Nabi aku berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku, kepedihan, kepiluan yang aku hadapi hanya aku keluhkan kepada Allah. Itu namanya, itu yang disebut dengan sabrun jamil. Sabar, sabar ada bertingkat-tingkat. Dia ada sabar yang indah. Sabar indah apa? Sabar indah itu apa? Tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh kepada Allah itulah sabar. Ingat, Nabi Yakub alaihissalam bertanya, "Ustaz, Nabi Yakub seorang nabi, kenapa dia tidak terima? Kenapa dia tidak sabar?" Kita bilang dia sabar. Dia sabar. Beda kalau tidak sabar, kalau dia protes dengan takdir Allah, itu namanya tidak sabar. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang kalau terkena musibah, dia robek-robek bajunya, dia tampar-tampar pipinya, dia menyuruh dengan seruan jahiliyah, "Kenapa ini? Kenapa?" Itu namanya itu protes terhadap keputusan Allah. Itu tidak boleh. Adapun tangisan, seorang tidak bisa mengontrol hatinya. Bukan protes kepada ciptaan Allah, tidak, tapi sedih kehilangan seorang yang dicintai. Oleh karena Nabi SAW pernah menangis. Di dalam hadis Nabi menangis, beberapa kali menangis. Seperti, sampai ada buku tentang tangisan-tangisan Nabi. Di antaranya disebutkan Nabi menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim masih kecil, anak laki-laki satu-satunya ketika itu, yang lain yang ada, yang tentunya Rasulullah punya anak sebelumnya, Abdullah dan Qasim, tapi meninggal. Kemudian anak-anak perempuan 4 orang, kemudian ada laki-laki namanya Ibrahim. Maka Rasul ketika meninggal masih kecil, masih dalam masa susuan, Rasulullah pegang di pangkuan Nabi, kemudian dia meninggal dunia, Nabi pun nangis. Rasulullah berkata, "Innal aina la tadma," sungguhnya mata itu mengalirkan air mata. Ya, "Wa innal qalba la yahzan," sungguhnya hatiku sangat sedih. Rasulullah yang demikian. "Wala naqulu illa bima yurdi rabbana," namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali mendatangkan keriduan Rabb kami. "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun," sungguh kami sangat sedih dengan kepergian wahai Ibrahim. Ya. Demikian ketika cucunya, ketika anaknya Zainab sakit, dibawa kepada Nabi, sementara dia seakan-akan mau meninggal, Nabi melihat Nabi menangis. Cucunya. Ya. Jadi kalau ada pun tangisan, disebut juga ketika Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, Nabi menangis. Terisak ketika pamannya meninggal dunia, paman yang sangat dia cintai, meninggal dalam perang Uhud, ya. Yang sangat dia banggakan, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang umurnya mirip dengan umur Nabi, 2 tahun lebih tua saja, saudara sepur susuannya, sekaligus ammunya, pamannya, meninggal dengan cara dicincang, membuat Nabi menangis. Ya. Maksud saya, menangis tidak bisa dikontrol, ya. Apalagi sekarang Ya'qub alaihissalam, dia selalu ingat Yusuf, ini ujian bagi dia, dia menangis. Menangis. Dia bukan protes dengan takdir Allah, enggak. Makanya dia mengatakan, "Innahu huwal alimul hakim." Allah maha berilmu, Allah maha bijak. Dia tahu. Cuma hatinya tidak bisa kuasa menahan kesedihan. Sampai nangis, sampai matanya buta, ya. Tetapi sebenarnya mengatakan, justru ketika dia menangis, dia selalu mengeluh kepada, selalu mengadu kepada Allah. Itulah ibadah. Terkadang seorang dikasih kesedihan, dia tidak mengeluh kepada manusia. Dia mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Sudah ibadah yang luar biasa yang dijalani oleh Nabi Yakub, kesabaran dan mengeluhkan kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tangisan dia tidak bisa mengontrolnya sampai dia menangis sampai akhirnya buta. Ya. Beda dengan orang yang kemudian menangis, kemudian menunjukkan perbuatan yang menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah, dengan melempar sana, lempar sini, robek sini, banting sana, banting sini, maki sana, maki sini. Berarti dia, kalau dia begitu, berarti dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Lain kasusnya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kepiluan hatiku hanya kepada Allah, dan aku tahu yang kalian tidak tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ya sudah, saya enggak perlu banyak bahas. Ya, intinya aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Yaitu seakan-akan dia berkata, aku berharap Allah merahmatiku dengan kelembutannya dan Allah tidak menyia-nyiakan harapanku. Ya. Makanya ketika itu dia semakin percaya, semakin yakin bahwasanya pertolongan akan segera. Makanya dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an, semoga Allah mendatangkan mereka. Dan benar, setelah itu dia kemudian memotivasi anak-anaknya untuk mencari Yusuf. Dia berkata, ya bani yadhabu, wahai anak-anakku, udah, enggak usah banyak bicara. Carilah Yusuf, kabar tentang Yusuf. Fatahassasu mi Yusuf wa akhihi, cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Sebelumnya dia tidak pernah suruh anak-anaknya cari kabar. Dan mereka juga sudah tidak tahu Yusuf kemana. Tidak zaman sekarang, komunikasi mudah, medsos mudah. Nabi Yusuf hilang dari mereka, mungkin ada yang bilang 40 tahun yang lalu, ada yang mengatakan 80 tahun yang lalu, ada yang mengatakan pokoknya puluhan tahun. Mereka sudah tidak berpikir tentang Yusuf. Entah kemana mereka, ya jelas enggak tahu, dunia luas. Entah pergi kemana Yusuf. Tapi di saat-saat genting seperti ini, justru ayahnya bukan mengatakan cari kabar tentang Binyamin, selamatkan dia. Bukan, malah justru bicara tentang Yusuf yang sudah hilang 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Fatahassasu wa ya bani yadhhabu, perintah, wahai anak-anakku, idhhabu, pergilah kalian. Fatahassasu mi Yusuf wa akhihi, cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya Benyamin. Adapun kakak mereka yang paling tua, jelas tahu kondisi dia, dia bisa pulang, cuma dia saja tidak mau pulang. Tidak ada urusan. Yang penting dua orang ini bagaimana sih, mereka tidak jelas. Fatahassasu, tahassus maksudnya menjadi ihsas, yaitu cari-cari kabar. Dengan mendengar, dengan melihat, dengan itu tahassasu, cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Fatahassasu mi Yusuf wa akhihi, wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir. Para ulama bahas tentang hukum putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan bisa mencapai derajat kafir, ada yang mengatakan cuma dosa besar. Kapan putus asa merupakan kekufuran? Jika kemudian dia menyangka bahwasanya Allah tidak mampu, Allah tidak mampu menghilangkan penderitaan ini. Ini putus asa namanya. Allah tidak mampu. Allah tidak mampu. Ini berat, terlalu berat. Allah tidak mampu. Tuhan pun tidak mampu. Ini putus asa yang meragukan kemaha kekuasaan Allah. Dan ini kufur. Ya. Atau dia mengatakan, dia putus asa kenapa? Ya Allah tidak tahu kondisi saya. Allah tidak ngerti. Allah tidak tahu kondisi saya. Gimana Allah mau tolong saya? Allah tidak tahu kondisi saya. Manusia terlalu banyak. Gimana saya mau diurus oleh Allah? Ini juga kekufuran. Ini juga apa? Kekufuran. Atau dia mengatakan Allah bukan, Allah tidak karim, Allah tidak karim, ya. Putus asa. Ini semua sebab kekufuran. Meragukan kekuasaan Allah, seakan Allah tidak mampu menghilangkan penderitaan ini. Yang kedua, Allah tidak tahu penderitaanku. Yang ketiga, Allah buruk, Allah tidak mulia. Ini kekufuran. Tapi kalau tidak sampai derajat tadi, seperti dijelaskan oleh Al-Alusi bahwasanya kalau dia merasa putus asa bukan karena, tapi dia merasa putus asa karena dosa saya terlalu besar, sehingga kayaknya Allah tidak kasih saya rahmat. Nah, ini tidak sampai pada kredit kekufuran. Dia merasa malu, dia malu. Dia tahu Allah Maha Penyayang. Dia tahu Allah Maha Kuasa. Dia tahu Allah mampu. Cuma dia bilang, aduh saya ini siapa? Dosa saya terlalu banyak. Ya Allah tidak bakalan ngelihat saya. Ah itu kalau seperti itu dosa besar. Tidak sampai pada kekufuran. Ya, jadi beda antara putus asa sampai pada derajat kekufuran dengan putus asa sampai pada derajat, hanya derajat dosa besar. Dua-duanya tentunya tercela. Makanya Nabi aku berkata, wala tai'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Orang kafir, ya. Akhirnya mereka berangkat dan mereka menuju kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang mereka tidak tahu itu Nabi Yusuf. Mereka menyangka Yusuf adalah pembesar di Mesir. Maka Allah berkata setelah itu, falamma dakhalu alaihi, tatkala mereka bertemu dengan Yusuf, mereka masuk. Yang mereka tahu Yusuf yang telah menyandera dan menahan Binyamin. Ini pembesar Mesir yang telah menahan adik mereka. Mereka tidak tahu ini Yusuf. Mereka berkata, qalu ya ayyuhal azizu, maka mereka minta dikasihani oleh Yusuf. Jadi mereka buka dulu. Kalau Yusuf kasihan sama kita, kita bisa minta pembebasan bagi Binyamin. Lihat orang ini kasihan sama kita atau tidak. Maka mereka jelaskan kondisi mereka. Mereka berkata, ya ayyuhal azizu, wahai sang bangsawan, wahai pembesar, masana wa ahlana dhurru, sungguh kami telah ditimpa dengan penderitaan. Bukan cuma kami ditimpa penderitaan, wahai bangsawan, wahai pembesar. Keluarga kami di Palestina juga ditimpa dengan penderitaan. Dan Yusuf tahu keluarga mereka berarti keluarga Yusuf. Berarti bapaknya, ibunya, tantenya, bibinya. Subhanallah, Yusuf mendengar keluhan mereka. Jadi Yusuf orang sangat lembut, sangat mudah maafkan. Ya. Makanya Syekh Sa'di ketika menafsirkan ini mengatakan, raqa lahum riqatan syadidah. Maka Yusuf benar-benar sedih ketika mendengar aduan mereka. Masana wa ahlana dhurru, wahai paduka, wahai pembesar Mesir, wahai bangsawan Mesir, sungguhnya kami ditimpa penderitaan. Bukan cuma kami, demikian juga keluarga kami di Palestina ditimpa dengan penderitaan. Wajibna bibidha'atin muzjatin. Sekarang kami ingin beli lagi suketan gandum, tapi kami enggak bawa bayaran seperti sedia kala. Dulu kami bawa dirham untuk beli, sekarang kami enggak punya apa-apa. Cuma bidha'atin muzjatin. Cuma dirham yang buruk, yang jelek, tidak cukup. Tidak cukup karena kami menderita. Tidak cukup untuk beli gandum. Ya. Fa'aufi lana al-kail, maka penuhilah timbangan kami, takaran kami meskipun duit kami kurang. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Inna Allaha yajzil mutasaddiqin, semuanya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dan ini dalil bahwasanya kalau seorang membeli sesuatu kemudian dia tidak menawar, ya, artinya dia tidak menawar, maka itu termasuk sedekah. Ini barang dia bisa tawar lebih ringan, ya. Dia tahu barteran dia lebih besar daripada nilai barang tersebut. Dia tidak tawar. Kalau dia tawar dia bisa, tapi dia tidak tawar, maka itu sedekah. Di antara dalilnya ini. Dia menganggap ini duit tidak cukup, mau ditukar dengan barang yang mewah. Ya, enggak usah tawar-tawar. Kalau Yusuf tawar bisa ya, kamu uang segitu ya, saya kasih tukaran separuh misalnya. Tapi Yusuf enggak tawar. Dia bilang kalau kau kasih tidak usah ditawar, maka kau sudah bersedekah kepada kami. Makanya di antara sedekah yang tersembunyi, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, di antara 7 golongan yang Allah nangi pada hari kiamat kelak, seorang bersedekah tangan kanannya dia sembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu, yaitu dia benar-benar menyembunyikan. Di antaranya dia beli barang dia tidak tawar. Dia tahu dia bisa tawar, dia tahu ini orang ini butuh. Orang ini lagi perlu, lagi susah, dia beli aja enggak usah ditawar. Udah, kalau perlu kembali, kalau kembali enggak usah ambil itu sedekah kelihatan. Ya. Tapi kalau dia tidak tawar itu sedekah lebih menghormati penjual. Berapa? 10.000 langsung kasih aja. Enggak usah tawar. Berapa ini? Yang lain tahu dia enggak tawar. Dia tawar bisa. Dia tahu ini memang biasa penjual ngangkat harga dulu untuk ditawar, dia tidak mau tawar. Namanya sedekah yang tersembunyi. Membeli barang dengan bayar lebih mahal daripada harga yang sungguhnya, ini kalau kita niatkan sedekah maka menjadi sedekah. Mereka berkata, penuhilah takaran kami, wa tasaddaq alaina, bersedekah kepada kami, innallaha yajzil mutasaddiqin. Berarti kan di sini mereka tidak mengatakan, kata mereka, bersedekahlah kepada kami niscaya Allah akan balas kebaikanmu. Mereka meyakini Yusuf orang kafir. Mereka menyangka Yusuf orang kafir karena Yusuf tinggal di Mesir dan bukan beragama Bani Israel. Bukan beragamanya, agama mereka. Dan mereka tahu namanya orang kafir tidak akan dibalas amal solehnya. Makanya kakak-kakaknya Yusuf menggunakan kata yang umum. Dia mengatakan, inna Allah yajzil mutasaddiqin, sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang bersedekah. Mereka tidak mengatakan, Allah akan balas kebaikanmu. Karena mereka ragu, Yusuf ini bukan orang Islam. Mau sedekah kaya pun tidak akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat. Kalau di dunia ya mungkin. Ya, makanya mereka datang dengan lafal umum, kaidah umum, inna Allah yajizil mutasaddiqin, Allah membalas kebaikan orang yang bersedekah. Ini namanya tauriyah, ta'rid atau tauriyah. Intinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendengar keluhan mereka maka dia pun sedih, akhirnya dia bongkar kartu. Dia mengatakan, qal hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ya. Mereka berkata, Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui keburukan yang pernah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil? Yusuf bongkar kartu. Masih ingat enggak apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil? Tapi Yusuf ngomongnya baik. Jadi memang kalian berengsek, dia tidak melepaskan dendam, tidak, dia ngomong baik. Dia sayang kepada kakak-kakaknya meskipun kakaknya berbuat buruk kepada dia. Dia cuma ingatkan kesalahan harus ditegur. Harus ditegur. Dia tidak mengatakan kalian kurang ajar dulu, tapi justru dia kasih uzur, dia mengatakan ketika kalian masih jahil, beda. Dulu kalian melakukan itu karena kalian jahil. Ini ada no minal uzur, kata sebagian ahli tafsir. Ini seakan-akan Yusuf kasih uzur kepada mereka, perbuatan mereka karena kejahilan mereka. Sekarang mereka sudah berubah. Ya. Id antum jahilun, tidak ingat ke kalian. Ya. Kenapa Yusuf tidak mengatakan, tidak apa yang kalian melakukan terhadap aku, terhadap adikku, terhadap bapakku, enggak. Bapaknya tidak disebutkan situ, karena bapak mereka tidak hadir ketika itu. Pembicaraan antara mereka, dan mungkin kalau disebutkan terlalu berat lagi. Intinya perbuatan mereka salah terhadap Yusuf, sudah jelas salah terhadap bapak mereka. Tapi sudah tidak perlu disinggung. Sekarang berkaitan dengan Yusuf dan adiknya. Ya. Maka Yusuf berkata, tidakkah kalian ingat kesalahan kalian yang kalian lakukan kepada Yusuf dan adiknya? Itu antum jalan ketika kalian masih jahil. Mereka sadar, qalu inna kala anta Yusuf, kok tahu masalah Yusuf? Wahai bangsawan, kok kamu tahu masalah Yusuf? Mereka lihat lagi bangsawan tersebut. Innaka la anta Yusuf, apakah engkau Yusuf? Mungkin Yusuf buka ada yang mengatakan, beberapa mengatakan Yusuf membuka apa, tersenyum dengan bibirnya, dengan giginya. Mereka tahu giginya Yusuf kayak begitu. Mereka, oh ini giginya Yusuf, adik kita dulu. Atau Yusuf alaihissalam membuka mahkotanya sehingga kelihatan, oh ini adik kita Yusuf. Intinya mereka melihat ciri-ciri yang ada pada ciri Yusuf. Itu beda, Yusuf sudah masih kecil, sekarang sudah besar. Tapi namanya anak kecil, orang besar tetap masih ada ciri-ciri khasnya. Akhirnya mereka mulai lihat, mereka sadar. Kata mereka, innaka la anta Yusuf. Apakah engkau adalah Yusuf? Maka Yusuf alaihissalam buka kartu. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya. Kata Yusuf alaihissalam, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf dan ini saudaraku Binyamin, saudara sekandungku yang kalian dulu melakukan kesalahan kepada kami. Ana Yusuf wa hadha akhi. Ini saudaraku. Ya. Qad manna Allahu alaina. Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Di sini Yusuf alaihissalam buka kartu dan dia mengatakan Allah telah beri karunia kepada kami. Alhamdulillah. Apa yang kalian lakukan ternyata alhamdulillah Allah berikan kami karunia kepada aku, kepada adikku Binyamin. Kemudian sungguhnya siapa yang bertakwa bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ini kunci dalam menghadapi segala permasalahan. Bertakwa dan bersabar. Seorang kalau punya takwa, punya sabar, urusan apapun akan dia bisa hadapi. Namun kebanyakan orang atau banyak orang hanya takwa terkadang tidak bersabar, terkadang bersabar tidak bertakwa. Dua-duanya harus ada. Bersabar, iya bersabar, tidak mengeluh, tapi takwa, takwa juga kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, menjalankan ketaatan, ya. Jadi gabung antara sabar dan takwa. Dan Yusuf alaihissalam sejak diuji sampai dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dia sabar dan takwa. Dilempar oleh kakaknya dalam sumur, dilepaskan bajunya, dijual sebagai budak, bekerja sebagai budak, dirayu oleh Zulaikha, dipenjarakan. Semua dia hadapi dengan sabar dan takwa. Itu yang membuat keselamatan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dia ingatkan, dan ini pelajaran bagi kita semua. Innahu may yattaqi wa yasbir. Saya bersabar dan bertakwa. Bukan cuma sabar sedangkan takwa, bukan cuma takwa harus disertai dengan sabar. Fa inna Allah la yudhi ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang berbuat baik. Dan lihat, Allah beri ganjaran kepada Yusuf di dunia sebelum akhirat. Maka seorang jangan berprasangka buruk kepada Allah, menyangka bahwasanya segala ganjaran hanya di akhirat saja. Tidak. Betapa banyak orang diberi kemudahan di dunia dengan sabar dan takwa. Sebelum di akhirat Allah kasih. Dan di akhirat tidak ada apa-apa, di dunia tidak ada apa-apanya, akhirat lebih besar. Tapi di antara bentuk pemulihan Allah kepada hamba-hambanya, Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Yusuf alaihissalam contohnya. Ya. Yusuf berbuat ihsan dalam segala kegiatan buat ihsan. Sejak dia dilempar, dia buat ihsan kepada dia, tahu Allah Maha melihat dia. Ketika dia dijadikan budak, dia tahu Allah Maha melihat dia, dia ihsan. Ketika dia dirayu, dia tahu Allah melihat dia. Dia hadirkan, Allah tahu sedang melihat dia, sedang menilai dia. Ketika dia dipenjara, dia pun tahu. Dalam segala ujian yang dihadapi Yusuf, dia ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Itu hadir dalam hati Yusuf. Maka seorang hendaknya selalu berbuat ihsan. Kalau berbuat ihsan, Allah tahu tentang hati kita dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan ibadah kita. Ya. Kemudian mereka berkata, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Kata mereka, ya. Sungguh Allah telah memberikan engkau, melebihkan engkau atas kami. Wa in kunna la khati'in, dan sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah. Mereka mengaku salah di hadapan Yusuf alaihissalam. Sungguh kami benar-benar salah. Menyesal. Kami benar-benar salah. Bagaimana dulu mereka ingat kesalahan-kesalahan mereka terhadap Yusuf. Ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, qala la tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada cercaan bagi kalian sejak hari ini. Dan ini lihat ini perkataan Yusuf yang kita pegang. Insyaallah kita dalam pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Dia mengatakan, la tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada cercaan bagi kalian sejak hari ini. Tidak ada cercaan, tidak ada menjelek-jelekan, tidak ada. Ya. Bahkan yaghfirullahu lakum, bahkan Yusuf mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, sebaik-baik penyayang. Ya. Jadi luar biasa, sikap memaafkan Yusuf yang luar biasa. Saatnya harusnya dia marah, harusnya dia maki-maki, harusnya dia menjarakan mereka, harusnya dia dilampiaskan, Yusuf tidak. Justru dia mengatakan, la tathriba alaikum al-yawm, tidak ada cercaan. Dia memaafkan sabrun jamil. Saful jamil. Kita dalam Al-Quran namanya hajrun jamil, sabrun jamil, ada safun jamil. Fasfahis safhal jamil, kata Allah. maafkanlah dengan maafkan yang indah. Di antara makna maafkan yang indah adalah tidak mengungkit, tidak mencela. Kata Nabi Yusuf, la tasrib, tidak ada celaan. Ada orang maafkan tapi maki-maki dulu, kamu kurang ajar, kamu brengsek, saya maafkan. Enggak. Yusuf enggak. Kakak-kakaknya bilang, kami salah, selesai. La tasriba alaikum liyum, tidak ada cercaan bagi kalian. Benar-benar Nabi Yusuf memaafkan. Oleh karenanya disebutkan dalam suatu hadis ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, setelah diusir sekitar 8 tahun dari kota Mekah, harus pergi ke hijrah ke kota Madinah. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Saatnya Nabi kalau ingin melampiaskan kemarahan, saatnya. Saatnya Nabi untuk membasmi orang Quraisy, saatnya. Mereka sudah bertukuk lutut, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian Nabi kumpulkan mereka. Mereka masih musyrik, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Nabi bertanya kepada mereka, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian wahai orang-orang musyrikin? Nabi bilang, "Apa yang aku lakukan kepada kalian?" Kalau Nabi marah, Nabi mau menampiaskan kemarahan, saatnya. 8 tahun lalu diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh. Sekarang Nabi, mereka di hadapan Nabi. Nabi SAW berkata, kata mereka kepada Nabi, "Anta akhun karim," engkau adalah saudara kami yang baik. "Ibnu akhin karim," engkau bapakmu juga baik. Ya. Mereka puji-puji Nabi, dan kau tidak akan melakukan kepada kami kecuali kebaikan. Maka Nabi berkata, "Ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf." Ya. Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf. Nabi mengambil pelajaran Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat memaafkan. Ya. La tathriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan bagi kalian mulai hari ini. Subhanallah. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian bebas, kata Nabi, bebas, silakan. Musyrik silakan bebas. Akhirnya mereka banyak masuk Islam. Setelah itu. Ini sifat maafkan Yusuf alaihissalam luar biasa, maafkan tanpa mencela. Bahkan dia berjanji tidak akan ada cercaan bagi kalian, tidak ada ungkit-ungkit kesalahan. InsyaAllah nanti kita akan bahas pada pertemuan depan, biiznillahi ta'ala. Demikian saja, ikhwan akhwat, para peserta kajian The Nurse yang dirahmati Allah SWT, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.